Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil'izni wa qadnadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alihi wa ala alih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul Mukhtaramun wal Mukarramun, para habaib, para asatid, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, dan juga hadirin hadirat, para jamaah pecinta majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para guru-guru kita dan juga orang tua kita, yaitu Fadilatul Sayyid Da'ilallah Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad dan Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Yahya Al-Hiyad, yang insyaAllah sedang dalam perjalanan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri rahmat dan keberkahan. Dan juga kepada guru kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Fadilatul Sayyid Ad-Da'ilallah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas Matuhanallahu Bitulli Hayati. Semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati sesepuh, tokoh masyarakat, Kyai Haji Abdul Wahib Al-Mubarak Matuhanallahu Bitulli Hayati. Yang kami hormati Haji Ahmad Faridi. Yang kami hormati Ustaz Umar. Yang kami hormati Ustaz Sata. Yang kami hormati Ustaz Alimin. Yang kami hormati Ustaz Yanto. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Wasilah. Yang kami hormati Ustaz Mahmuri. Yang kami hormati Ustaz Tarya. Dan juga Ahinal Kiram Al-Ustaz Muhammad Nasir. Semoga semuanya selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah sama-sama mengumpulkan kita di sini, di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini, yaitu dalam rangka halal bihalal jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Brebes. Semoga dengan adanya acara ini kita semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala beri kekompakan dan istiqomahan kita di dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk di dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan atau maidah hasanah yang akan disampaikan oleh ulama setempat, yaitu Al-Ustaz Omar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'si wan nahdhah. Amma ba'd. Hadrotil muhtaramin, dumateng para habaib ingkang kula hormati lan ingkang kula muliakan, para asatid, asatidah, para kiai, para ulama, para pinisepuh ingkang kula hormati lan ingkang kula muliakan, para hadirin hadirat muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum ingkang kula hormati lan ingkang kula muliakan, pertama-tama dan utama saya kaget tapi bungah. Karena apa kagetnya? Tiba-tiba saya suruh menyambut wakil umat setempat. Tepat sekali. Pertama-tama marilah kita senantiasa muja-muja syukur watan ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatillah, pada siang ini kita bisa bertatap muka, bermuajaha, bersilaturahmi, cek Sunda nama berampok jongok dalam rangka halal bihalal, halal bihalal Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kemudian kita akan mendapatkan syafaatul udba. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita limpahkan, kita sanjungkan kepangkuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan syariatnya. Insya Allah di hari kelak kemudian kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaatul udba. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing jare wong cumundinge, mugi-mugi mawon selamat dunia akhirat, dunia akhirat selamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak soho para ibu ingkang kula hormati lan kula muliakan, pertama-tama yang saya sak jelumik mau saya sampaikan, sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatnya, tabi'in tabi'innya, dan penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berpesan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasidin. Kalau tidak salah, karena saya juga mendadak ini panitia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarisi kepada para sahabatnya dan tabi'in tabi'in, ulama salihin dan seterusnya ini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin, yang akhirnya yang terjemahnya kanjeng Nabi itu adalah uswatun hasanah, yang di Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Teman-teman wonten ing dalam pribadine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika uswatun hasanah. Singkat saja, dari isi kandungan Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Jadi pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi kuwe termasuke bukan hawa nafsu tapi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih ya kuwe sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu saking akeh agama, pirang-pirang agama tapi jare Kanjeng Nabi sing selamat kue-kue alaikum bisunnati wa sunnatai khulafir rasidin, sing artine wong pengin manjing swargane Allah Subhanahu wa taala kue ora cuman salat wajib bae ya terutama terutama salat sunnah pelaturanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang terakhir nggih menika sunnah takririyah. Jadi sunnah ingkang Kanjeng Nabi menika boten merentah tapi sahabat-sahabat menika ngelampai salat sunnah-sunnah menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten nglarang, malah ngomongaken sae mugi-mugi mawon pertemuane wonten halal bihalal jamaah farhabi menika bekto barokah, bekto sabaat karomah barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman tahu liman tahu tajid, yang artinya yang dimaksud lebaran itu bukan orang yang nyandang atau berpakaian yang mahal-mahal atau berkendaraan yang mewah-mewah, tapi yang namanya Idul Id itu adalah orang yang tambah-tambah taatnya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terutama dan utama dari keluarga saya Umar Faruk minta maaf bil maaf taqabbalallahu minkum kullu am wa atubu ilaih usikum wa iyaya bittaqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair ahsanil jazak, kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Umar Faruk, semoga apa yang beliau sampaikan membawa manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mintakan kepada guru kita Fadilatul Sayyid Ad-Da'ilallah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada untuk menyampaikan maudhu' hasanahnya kepada beliau. Kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wa quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyad dan Al-Habib Umar bin Yahya Al-Hayyad yang masih dalam perjalanan, dan juga ulama kita, sesepuh kita, wabil khusus Kiai Haji Abdul Wahid Mubarak, Haji Ahmad Faridi, Al-Ustaz Umar, Al-Ustaz Syatok, Al-Ustaz Alimin, Al-Ustaz Yanto, dan juga Ketua Majelis Taklim Al-Wasilah, Al-Ustaz Mahmuri, Al-Ustaz Abi Dharin, dan Al-Ustaz Tarya, dan juga Al-Ustaz Nasir. Mudah-mudahan ulama kita, habaib kita, asatid kita, sesepuh kita, Allah panjangkan usianya, amin. Allah selalu beri kesehatan, Allah lancarkan segala urusannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah beri kekuatan istiqamah di dalam membimbing kita menuju jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Para pejabat pemerintah dalam segala tingkatannya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja, baik putra maupun putri, khususnya jamaah Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sambil menunggu Al-Habib Mahdi Al-Hiyad, sedikit akan kita sampaikan tentang keutamaan bagi orang yang duduk di majlis seperti ini. Diriwayatkan, pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Nabi mengatakan, wahai para sahabat, apabila kalian semua melewati taman-taman sorga, maka mampirlah. Nabi masih di dunia, para sahabat juga tentunya masih di dunia. Tapi Nabi memerintahkan para sahabat agar mampir taman sorga. Sekarang, seandainya saya mengatakan kepada hadirin hadirat, nanti sepulang dari tempat ini kalau ngelewatin taman sorga mampir ya, kira-kira bingung apa enggak? Para sahabat pun demikian. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka agar mampir taman sorga, para sahabat bingung, sehingga mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang engkau maksud taman sorga di dunia ini ya Rasulullah? Kalau kita membayangkan taman, apalagi taman sorga, taman di dunia aja, kira-kira indah apa enggak? Indah, apalagi taman sorga. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud taman sorga di dunia ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riyadul jannati majalisul zikri wa fi riwayatin majalisul ta'lim. Kata Nabi, taman-taman sorga dunia adalah majlis-majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang ini kita kumpul di sini, hati kita ingat enggak sama Allah? Berarti ini termasuk sor. Oleh karena itu nanti kalau kita pulang di tengah jalan ada yang nanya dari mana, jawab aja dari sorga. Dari mana? Sorga. Dari taman. Nanti besok atau minggu depan atau kapan waktunya kita akan menghadiri majelis taklim, kita akan menghadiri majelis zikir, di tengah jalan ada yang nanya mau kemana, jawab aja mau ke taman. Ketika kita dijawab, ketika kita ditanya, lalu kita menjawab mau ke taman sorga, kira-kira yang ikut banyak apa enggak? Banyak. Tapi kalau kita bilang mau ke majelis zikir, kira-kira yang ikut? Mudah-mudahan semangat ngaji, amin. Taman adalah tempat yang indah. Taman adalah tempat yang tentunya menyejukkan. Kita berkumpul siang ini di mana? Taman? Kira-kira tempat ini indah apa enggak? Sejuk apa panas? Serius? Panas yang kita rasakan insya Allah akan diganti kesejukan kelak di mahsyar. Amin. majelis zikir, majelis taklim, tempat yang maaf biasanya sederhana. Biasanya sederhana. Tapi itulah yang diberi nama taman sorga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dianggap indah menurut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa majelis zikir, majelis taklim, tempat yang biasanya sederhana dianggap indah, disamakan dengan sorga oleh Nabi Muhammad? Tentu banyak hikmah di dalamnya. Di antaranya, kita kalau hadir majelis zikir, hadir majelis taklim, hati kita tenang apa enggak? Pikiran kita tenang apa enggak? Tenang. Bahkan kadang ada yang tenangnya sampai kebablasan. Gimana? Udah ada yang kebablasan apa belum sini? Sampai ada orang yang di rumahnya lagi susah tidur karena banyak pikiran, giliran ngaji. Karena di tempat-tempat seperti ini kita akan menemukan kedamaian. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang alhamdulillah banyak majelis zikir, majelis taklim yang hadir ribuan. Tapi apakah kita pernah dengar di majelis zikir ada hadirin yang kelai? Ada yang hadir sama yang hadir kelai, pernah dengar? Hadir majelis zikir ribut di majelis zikir, pernah dengar? Tapi kalau konser, karena di majelis ini semuanya yang hadir mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita kelak kalau masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga semua, amin, bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat langsung zatiahnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Kita kalau masuk surga kira-kira hati kita tenang apa enggak? Pikiran kita tenang apa enggak? Ngaji juga hatinya, pikirannya seperti orang yang masuk, maka inilah sorga dunia menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering-seringlah kita berkumpul di sini. Semakin kita sering berkumpul di majelis zikir, semakin kita sering berkumpul di majelis taklim, maka hati dan pikiran kita akan semakin mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu. Akan tetapi di majelis zikir, di majelis taklim ada aturan, tata cara, adab yang mesti kita perhatikan. Masih tenang? Apa udah kebablasan tenangnya? Di majelis-majelis seperti ini ada adab, ada tata cara yang mesti kita perhatikan agar kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini, agar kita mendapatkan keberkahan dari para ulama. Di antaranya yang mesti kita tekankan dalam hati kita adalah husnudzan kepada para ulama. Berbaik sangka kepada para ulama, berbaik sangka kepada para guru, berbaik sangka kepada ustadz, apalagi kepada ulama, apalagi kepada ustadz, kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, kita diwajibkan husnudzon, diwajibkan baik sangka. Dan orang yang baik sangka gak mungkin rugi. Orang yang baik sangka gak mungkin salah di dalam persangkaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attar sahibul Hurairah, beliau mengatakan, sahib husnidhan musibun wa in akhta. Orang yang husnudhan, dia pasti benar. Walaupun ternyata sangkaannya salah. Walaupun salah. Sampai diulang 3 kali. Contoh, ada orang naik bus. Di sampingnya ada orang duduk dengan berpakaian rapi. Dia menyangka orang yang di sampingnya adalah orang soleh. Benar apa enggak? Ternyata yang di sampingnya maling. Ini persangkaannya tidak dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sahib su'idhan mukhti'un wa in asoba. Orang yang buruk sangka, dia tetap dianggap salah. Sangkaannya benar. Walaupun benar. Contoh lagi, orang naik bis, sampingnya ada orang badannya kekar, pakai tato semua sebadan, anting-anting kanan-kiri. Hidungnya kanan-kiri, kasih anting. Dia nyangka, ini kayaknya preman, ini maling ini. Wah, hati-hati, barang saya nanti hilang semua. Ternyata memang dia benar maling. Ternyata memang dia benar preman. Itu persangkaannya, tetap dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang baik sangka gak mungkin rugi. Diceritakan di dalam An-Nawadir, pernah ada sekelompok kawanan maling. Geng maling. Masuk ke sebuah daerah, setelah berhasil menjarah barang-barang orang, barang-barang pendudukan kampung itu, ketika mereka mau pulang, kesiangan. Mau diteruskan pulang, takut ketahuan di tengah jalan. Akhirnya mereka mencari tempat untuk ngumpet. Mencari kesana kemari, terakhir dia menemukan sebuah pesantren. Mereka sekelompok maling ini masuk ke pesantren. Hampir subuh mereka masuk ke pesantren, ditemui oleh kiainya, ditemui oleh syekhnya. Syekhnya bertanya kepada kelompok maling ini, kalian siapa? Mereka mau jawab maling, nanti dipukulin sama santri. Gak jawab gimana? Akhirnya kelompok maling ini mengatakan, iya begini syekh, begini wahai syekh, begini wahai kiai, kita ini pendakwah ikhlas. Jadi kita keliling keluar masuk untuk dakwah ikhlas tanpa mengharap apa-apa. Nah, kita masuk kampung ini selesai dakwah kesiangan, mau pulang bingung. Syekhnya mendengar jawaban bahwa mereka itu sekelompok pendakwah ikhlas, begitu bahagianya, begitu semangatnya menyambut mereka. Kata syekhnya, oh silahkan, istirahat saja di pondok saya. Sehari, 2 hari, 3 hari, gak masalah. Nanti kalau kalian udah gak capek, mau pergi silahkan. Mau netep di sini, kita bahagia. Akhirnya, karena masuk pondok udah hampir subuh, ketika datang waktu subuh, mau gak mau, ini maling ikut sholat subuh. Zuhur, mereka ikut sholat zuhur karena tinggal di pesantren dan ngakunya pendakwah, da'i. Begitu juga ketika asar, maghrib, isya, mereka sholat terus. Setelah menjelang pertengahan malam, maling-maling ini menghadap kepada syekh. Dia mengatakan, wahai syekh, udah kita mau pulang aja dah, udah cukup istirahatnya. Karena dipikir maling ini udah aman keadaan, udah malam. Mereka izin kepada syekhnya untuk pulang. Kata syekhnya, nanti sebentar, duduk dulu. Kelompok maling ini duduk, teman-temannya semuanya ikut duduk. Syekh itu masuk ke rumah, setelah keluar dia bawa hadiah yang begitu banyak. Kata syekhnya, ini untuk kalian. Maling-maling ini bingung. Mereka mengatakan, wahai syekh, kita ini udah nginep di sini, kenapa dikasih hadiah yang begitu banyak? Kata syekhnya, begini ceritanya. Kalian subuh masuk ke, hampir subuh masuk ke pondok saya. Kalian mengatakan bahwa kalian ini adalah pendakwah. Saya begitu senang menerima kalian. Ketika kalian sholat subuh, saya perhatikan. Ketika kalian selesai dari wudhu, bekas air wudhunya kalian saya ambil. Kemudian saya usap-usapkan kepada anak saya yang sedang menderita penyakit lumpuh. Jadi syekhnya ini punya anak lumpuh, udah diobatin kesana kemari, gak sembuh-sembuh. Lihat. Orang yang ngakunya pendakwah, begitu seneng syekhnya, akhirnya bekas air wudhunya dikumpulin, diusap-usapin ke anaknya yang sedang lumpuh. padahal itu bekas wudunya. Kalian sholat zuhur, aku pun perhatikan. Kalian selesai dari wudhu, aku ambil air wudhu kalian, aku usap-usapkan lagi. Sampai isya demikian, ternyata setelah aku selesai dari masjid, sepulangnya aku dari masjid, sehabis aku melakukan menunaikan sholat isya, aku masuk rumah, anakku sudah normal. Berkat air wudhunya kalian, wahai para pendakwah. Padahal mereka adalah, air wudhunya bisa menyembuhkan karena haus. Nudhonnya Syekh. Akhirnya maling-maling ini nangis semuanya. Kata Syekhnya, kalian kenapa nangis? Mereka ngaku juga. Begini Syekh, sebenarnya kita ini maling. Semalam kita habis nyuri, mau pulang kesiangan, akhirnya kita ngumpet di pondoknya Syekh ini, di pondoknya Kiai. Tapi kok kenapa akhirnya kita bisa menyembuhkan anaknya Kiai? Lumpuh bisa sehat. Kata kiainya, mungkin karena saya husnudzon dan saya yakin kalian itu benar-benar pendakwah. Langsung malam itu maling-maling itu mengatakan, wahai Syekh, kalau kita ini maling aja airnya bisa nyembuhin orang, apalagi kalau jadi pendakwah beneran. Udah mulai malam ini kita tobat dan mau jadi santrinya Pak Kiai. Berkat apa? Husnudzon. Ini sama sesama manusia. Sama semua orang kita wajib husnudzon. Apalagi sama kiai. Sama orang alim. Sama Syekh lebih wajib lagi husnudzon. Dan kalau kepada manusia biasa kita buruk sangka bahaya, kita buruk sangka rugi, lebih bahaya lagi kalau kita buruk sangka kepada orang alim. Lebih bahaya lagi kalau kita buruk sangka kepada para kiai. Diriwayatkan di dalam Tuhfatul Asyraf, waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih menempuh pendidikan, masih belajar, Syekh Abdul Qadir Jailani ini mempunyai dua teman akrab. Yang pertama namanya Ibnu Saqa, yang kedua namanya Ibnu Abi Usrun. Syekh Abdul Qadir Jailani memilih Ibnu Saqa dan Ibnu Abi Usrun, memilih mereka untuk dijadikan teman karena mereka ini orang-orang yang pintar-pintar. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani sering duduk dengan mereka untuk bareng mutola'ah, sering duduk bersama mereka untuk bersama-sama mengkaji ilmu. Ibnu Saqa dan Ibnu Abi Usrun, ini dua teman akrabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong sama teman-temannya ini, ayo kita datang ke rumahnya Wali Al-Ghoth. Di mana, kata mereka? Di sana, di desa ini, di situ ada wali. Dia menempati kedudukan Al-Ghoth, wali yang bisa memberi pertolongan. Ayo kita ziarah ke sana. Kata teman-temannya, baik, ayo kita atur waktunya. Setelah mereka sepakat untuk keluar ke tempatnya Al-Ghoth itu, sebelum keluar, Ibnu Saqa ngomong, saya akan mencoba kewaliannya Syekh ini. Dia benar-benar alim apa enggak? Mau nyoba apa? Saya akan kasih pertanyaan yang sulit luar biasa. Pasti dia enggak bisa jawab. Jadi dia, Ibnu Saqa ini, datang ke tempatnya Syekh, tujuannya mau ngetes. Ibnu Abi Usrun mengatakan, kalau saya enggak ngetes, saya memang sedang punya masalah dan saya sudah cari jawabannya di kitab-kitab belum ketemu. Mau saya tanyakan kepada Syekh itu, siapa tahu dia bisa jawab. Yang pertama ngetes, yang kedua memang mau nanya, masih mending. Kemudian dua orang ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, adapun engkau wahai Abdul Qadir, apa tujuanmu datang ke Wali Al-Ghoth? Kata Syekh Abdul Qadir, dia menjawab, saya datang ke tempatnya Syekh Al-Ghoth ini dengan tujuan hanya ingin mencari barokahnya beliau. Tidak ada tujuan lain. Baik. Berangkat ini tiga orang ini menuju tempatnya Wali Al-Ghoth. Sampai di rumahnya mereka ketok-ketok pintu, dibukain pintu oleh Wali Al-Ghoth, dipersilahkan masuk. Tapi setelah itu Wali Al-Ghoth lama tidak nemuin. Setelah lama tidak ditemuin, akhirnya keluar juga Syekh Al-Ghoth ini. Keluar dengan menggunakan imamah, dengan jubahnya, dengan sorbannya, tapi wajahnya kelihatan wajah yang sedang marah besar. Keluar langsung yang pertama ditunjuk Ibnu Saqa. Kata Al-Ghoth, Ibnu Saqa, kamu datang ke sini untuk menguji kemampuanmu, kamu datang ke sini untuk memberikan kepadaku sebuah pertanyaan, dan kamu tidak yakin aku bisa jawab, ketahuilah pertanyaanmu ini, jawabannya ini, ada di kitab ini, keterangannya seperti ini, dan sekarang kamu keluarlah, karena aku melihat tanda-tanda kekafiran muncul dari tulang rusukmu. Temannya Syekh Abdul Qadir Jailani diusir, dan dikatakan ada tanda-tanda kekafiran di tulang rusuknya. Akhirnya karena diusir, Ibnu Saqa keluar. Kemudian setelah Ibnu Saqqa keluar, Ibnu Abi Usrun ditunjuk sama syekhnya, sama Al-Ghazi ini. Kamu wahai Ibnu Abi Usrun datang ke sini karena kamu mempunyai pertanyaan yang kamu belum bisa jawab. Pertanyaanmu ini, jawabannya ini. Keluarlah. Aku lihat kamu bakal jadi orang kaya raya yang tidak bisa lagi menambah ilmu. Keluar. Akhirnya Al-Ghazi keluar. Ibnu Abi Usrun keluar. Tinggal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika dua temannya sudah keluar, kemarahan yang ada di wajahnya Syekh Al-Ghazi itu langsung hilang. Dan mengatakan, kamu wahai waladi Abdul Qadir, kamu wahai waladi Abdul Qadir, datang ke sini untuk mendapatkan, untuk mencari keberkahanmu, untuk mencari keberkahanku, ketahuilah, insyaAllah kamu akan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai Abdul Qadir, kamu akan menjadi pemimpin para wali, dan kamu akan mengatakan telapakku ini di atas pundaknya semua wali. Akhirnya setelah itu Syekh Abdul Qadir Jailani pun keluar. Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Saqqa, Ibnu Abi Usrun pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak lama kemudian, Ibnu Saqqa dipanggil oleh Raja. Raja mengatakan, wahai Ibnu Saqqa, ini negara yang penduduknya kebanyakan Nasrani, minta satu orang yang paling pinter dari kita. Dan aku yakin kamulah orang yang paling alim di tempat ini. Kata Ibnu Saqqa, dia mengatakan, bertanya kepada Raja, ada apa Raja? Kamu sekarang berangkatlah ke tempatnya orang-orang Nasrani dan berdebatlah dengan pendeta mereka. Baik, berangkat ini Ibnu Saqqa menuju tempatnya orang-orang Nasrani dengan tujuan untuk berdebat dengan pendetanya. Sebelum berdebat, baru masuk ke tempatnya orang-orang Nasrani, Ibnu Saqqa melihat seorang wanita yang cantik luar biasa. Cantiknya tidak kira-kira. Sempurna kecantikannya. Sampai Ibnu Saqqa cinta sama perempuan ini. Akhirnya ditanya sama Ibnu Saqqa, kamu rumahnya di mana? Di sini. Ayo, saya mau ketemu bapakmu. Datang ke rumahnya bapaknya wanita cantik ini, Ibnu Saqqa langsung mengatakan, saya cinta sama anakmu, dan saya tidak bisa, kalau enggak nikah sama anakmu, saya bisa mati. Kata bapaknya, boleh, tapi syaratnya kamu masuk Nasrani. Kalau enggak boleh. Ibnu Saqqa karena sudah terfitnah kecantikannya wanita tersebut, dia langsung mengatakan siap, masuk Nasrani pun siap demi mendapatkan dia. Masuk Nasrani, dinikahkan, gak lama kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gara-gara buruk sangka kepada wali besar. Yang kedua, Ibnu Abi Usrun, bagaimana nasibnya? Dipanggil oleh raja, kemudian sang raja mengatakan, wahai Ibnu Abi Usrun, sudahlah kamu sekarang jadi menteri perwakafan dan menteri zakat saja. Pegang ini perwakafan, pegang ini zakat. Jadi pejabat besar, duitnya banyak, tapi mau mutolaah gak bisa-bisa karena gak ada waktu. Masih mending jadi orang kaya. Daripada yang pertama mati. Mati kafir. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita lihat bagaimana beliau menjadi wali besar, Qutbil Aqtab. Dan beliau memang pernah mengatakan, ketahuilah wahai semua wali, bahwa telapak kakiku ada di pundaknya kalian. Karena apa? Syekh Abdul Qadir Jailani husnudzon sama Syekh Al-Ghaz, sama seorang wali besar. Oleh karena itu kita husnudzon lah. Berbaik sangkalah kepada para ulama, berbaik sangkalah kepada para kiai. Karena kalau kita buruk sangka kepada mereka, bahayakan kita, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi jurinya ulama. Jangan sampai kita menjadi jurinya dai. Wah, enggak enak itu ceramahnya. Wah, kurang keren ceramahnya. Kok penampilannya biasa aja. Wah, itu bukan orang alim dan lain sebagainya. Tidak boleh sama sekali. Walaupun kita melihat ada orang alim yang melanggar syariat, tetap kita enggak boleh buruk sangka. Contoh, kita lihat orang alim di tempat lokalisasi, di tempat pelacuran. Kira-kira hati kita masih bisa jaga apa enggak? Wah, ini kok orang alim masuk lokalisasi. Wajib kita tetap menjaga hati kita. Kalau misalkan kita mau menegur, datangi syekhnya, katakan, wahai syekh, kenapa kamu masuk tempat lokalisasi? Ini enggak boleh hukumnya. Siapa tahu dia punya tujuan baik. Dikatakan, ada seorang syekh, tengah-tengah ngajar murid-muridnya, tiba-tiba majelisnya itu didatangi pelacur di tempatnya yang paling cantik. Tengah-tengah ngajar, ada pelacur masuk ke majelis, setelah itu pelacurnya masuk ke kamarnya syekhnya. Syekh ini lagi ngajar muridnya. Bukan ngajarnya diterusin, malah syekhnya ikut masuk ke kamar bersama pelacur tadi itu. Langsung muridnya bubar semua. Kecuali ada satu murid yang masih tetap di situ. Bahkan maaf, satu murid ini langsung memenuhi kolam, kalau bahasa sini apa? Bak mandi. Kolah. Bak mandinya itu dipenuhi sama muridnya ini. Gak ikut bubar sama teman-temannya, tapi memenuhi bak mandinya syekhnya. Tidak lama kemudian syekhnya keluar dari kamar. Dia tanya sama muridnya yang tinggal satu itu. Mana yang lain teman-temanmu? Bubar semua syekh. Kenapa? Karena mereka melihat engkau masuk ke kamar bersama pelacur. Lah kamu kenapa gak bubar? Saya menuin tempat air. Saya menuin bak kamar mandi. Barangkali syekhnya mau mandi habis mandi junub. Habis junub barangkali mau mandi. Kenapa kamu masih duduk di sini? Saya yakin syekh gak mungkin zina. Bisa jadi itu sudah dinikahi sama syekh. Husnudzon. Kata syekhnya, ayo sini masuk kamar. Sini. Dibawa masuk kamar, ternyata pelacur itu gak ditemukan di kamarnya. Cari sampai ketemu. Gak ketemu. Muridnya tanya, kemana itu tadi pelacur itu, hai syekh? Itu bukan pelacur. Itu adalah gambaran syahwatnya murid-muridku yang dijelmakan oleh Allah seperti pelacur. Jadi murid-muridnya syekhnya itu ketika mau berangkat ngaji, dia lihat pelacur itu sampai ke majelis masih kepikiran. Dijelmakan sama Allah, dimasukkan sama ke majelisnya syekhnya, sama syekhnya dimasukkan sekalian ke kamarnya. Kecuali murid yang satu itu tadi enggak lihat pelacur itu, enggak lihat pelacur tersebut, jadi selamat dia dari syahwat. Nah, itulah yang terjadi kepada para ulama. Itulah yang terjadi kepada aulia. Itulah yang terjadi pada diri orang-orang soleh. Bukan kelas kita menilai mereka. Banyak cerita-cerita yang menjelaskan bagaimana kewalian seorang syekh membawa keberkahan. Bagaimana kewalian seorang syekh menjadikan murid-muridnya sukses karena husnudzon. Satu lagi. Ada seorang syekh. Dia biasa ngajar murid-muridnya di majelisnya. Suatu hari ini syekhnya masuk ke majelis. Tapi dalam keadaan sempoyongan sambil bawa botol minuman keras. Ngajar muridnya, mau ngajar tapi dalam keadaan sempoyongan sambil bawa botol minuman keras. Muridnya mulai bingung. Ini kok syekhnya mabuk sekarang ini? Bukan hanya itu. Muridnya satu persatu dipaksa suruh minum minuman keras itu, dicekokin. Gak mau sama sekali muridnya. Dipaksa gak ada yang mau, bahkan muridnya lari semua dari syekhnya. Nah, ketika syekhnya maksa muridnya untuk minum minuman keras, syekhnya itu didorong sama muridnya sampai minuman keras itu tumpah ke bajunya syekh. Setelah itu murid-muridnya bubar. Ketika majelis sudah sepi, pembantunya syekhnya ini, pembantu laki-laki, pembantunya syekhnya ini datangi syekhnya dalam keadaan gak sadar, diangkat sama pembantunya dimasukin kamar. Ditunggu sampai sama pembantunya sampai syekhnya ini sadar. Setelah sadar, kata syekhnya, ini bajuku dicuci. Kena minuman keras. Cuci sampai bersih. Baik. Gak ada hati apa-apa. Gak ada buruk sangka sama majikannya. Dicuci sama pembantunya baju yang bekas minuman keras. Disabun, disikat, bekasnya gak hilang-hilang. Disabun lagi, disikat, gak hilang-hilang. Akhirnya, bekas minuman keras itu disedot-sedot sama mulutnya pembantunya itu. Biar bekasnya hilang. Kalau bahasa jadi barang, dicecepi. Diisep. Nah, biar bekasnya hilang. Apa yang terjadi? Pembantunya ini setelah selesai nyuci langsung jadi orang alim besar. Semua kitab hafal. Al-Quran hafal, tafsirnya hafal, hukum-hukum fikih hafal. Syekhnya meninggal gak lama kemudian muridnya yang jadi penggantinya, pembantunya yang jadi penggantinya syekhnya. Coba tadi murid-muridnya mau minum itu jadi alim semua. Tapi pembantunya yang baik sangka, yang husnudzon, yang mendapatkan keberkahan dari syekhnya, padahal hanya ngisep bekas arak yang ada di bajunya syekh. Bagaimana kalau araknya langsung diminum tadi? Itulah husnudzon kepada guru, husnudzon kepada syekh, husnudzon kepada orang alim. Itu harus ada di dalam hati kita kalau kita akan ingin mendapatkan keberkahan dari mereka, berkah dunia akhirat. Berkah dunia akhirat. Gak ada ruginya dekat sama orang alim. Gak ada ruginya dekat sama ustadz. Gak ada ruginya rajin hadir majelis taklim, gak ada ruginya. Apa kalian pernah dengar ada orang kaya raya tiba-tiba bangkrut? Kenapa? Keseringan ngaji. Pernah dengar? Ada orang pejabat tinggi dipecat. Kenapa? Terlalu dekat sama Habib. Pernah dengar? Allah akan tambah kemuliaan bagi siapapun yang dekat dengan orang alim, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai mana? Gus. Masih lama. Hai Pak Di. Sudah masuk. Bapak, 20 menit lagi. Khusnudon. Ini beda urusannya, bukan khusnudon ini. Persiapannya habis ini. Jadi di saat kita dekat sama orang alim, jaga hati kita. Banyak orang yang dekat sama orang alim tapi enggak mendapatkan keberkahan. Karena apa? Ketika dekat dia sama orang alim, dekat sama orang besar, hanya ada kebanggaan di hatinya. Wah, saya dekat sama Ustaz Fulan. Wah, saya dekat sama Kiai Fulan. Wah, Habib Fulan, kalau saya telepon langsung datang sekarang. Itu orang-orang yang semacam itu enggak mungkin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dekatnya dia hanya mencari nama baik. Dekatnya dia hanya mencari pangkat dunia. Bukan itu yang kita harapkan. Tanpa kita berbicara seperti itu pun, tanpa ada rasa kebanggaan di dalam hati kita yang seperti itu, tetap Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau orang yang dekat dengan ulama hanya untuk bangga-bangga di dunia saja, mencari ilmu hanya untuk mendapatkan keberkahan, hanya untuk mendapatkan nama baik di dunia saja, hati-hati. Hati-hati. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihus sufaha aw yukabira bihil ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasa ilai adkhalahullahu nar." Na'udzu billahi min dzalik. Barang siapa yang mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, dekat dengan ulama, tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa bangga diri di hadapan orang-orang awam. Dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai. Ketika pulang kampung, ketika ngobrol sama teman-temannya, "Oh, kamu apa? Saya biasa duduk sama ulama." Beda kita sekarang kedudukannya. Saya udah jadi orang besar. Au yukabira bihil ulama. Dekat dengan ulama, mencari ilmu, hadir majelis taklim, tujuannya apa? "Oh, nanti kalau saya alim, saya juga bisa duduk di panggung. Nanti kalau saya alim diundang pejabat, saya duduk di depan. Pangkatnya sama dengan ulama." Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih. Atau dia hadir majelis taklim, dia semangat mencari ilmu, tujuannya biar banyak yang suka. Biar banyak yang memuji. Apa yang Allah berikan kepada orang yang seperti itu? Adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan orang tersebut ke neraka. Na'udzu billahi min. Jadi adab-adab yang mesti kita perhatikan di dalam majelis seperti ini terutama adalah husnudzon kepada syekh. Berbaik sangka kepada ulama, berbaik sangka kepada kiai, ustaz. Kita akan mendapatkan barokah dunia. Yang kedua, ikhlaslah di dalam duduknya kita bersama mereka. Jangan mencari keuntungan dunia, jangan mencari nama baik dunia, jangan mencari penilaian dunia. Carilah ridha Allah, carilah ridha baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Berapa menit lagi, Gus? 11. Nah, ini karena halal bihalal. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Coba kita kemanapun, keliling dunia, ke Mekah, ke Madinah, kita bikin halal bihalal di Masjidil Haram, diusir kita sama polisi sana. Bid'ah. Dikatakan syirik. Dikatakan pelaku dolalah, kesesatan. Hanya ada di Indonesia dan ini dicanangkan oleh ulama sesepuh-sesepuh kita. Artinya apa halal bihalal? Halalun bihalalin. Halal ketemu halal. Halal itu bersih. Halal itu dalam artian ketika kita berkumpul di acara halal bihalal, kita bersihkan semua kesalahan-kesalahan orang yang ada atau yang mereka lakukan kepada kita. Dan juga kita mengharapkan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan kepada orang lain agar dimaafkan oleh mereka. Ini halal, tapi harus dengan sesuatu yang halal. Kumpul di majelis taklim seperti ini, halal apa enggak? Tapi kalau halal bihalalnya pakai orcen tunggal gimana? Haram biha? Halal bihalal sih halal bihalal, tapi laki perempuan bukan suami istri, bukan kakak adik, bukan paman ponakan, bukan bapak ibu salaman. Ini halal apa enggak? Kok enggak ada yang jawab? Salaman sama yang bukan selain mahram halal apa enggak? Hah? Dosa apa enggak? Jadi halal bihalal apa enggak? Haram biharam. Bukan pahala, bukan ampunan yang kita dapatkan di halal bihalal itu, tapi bisa jadi na'udzubillah min dzalik murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kenang-kenangan selesai ini, mau Habib Mahdi datang apa belum, udah habis ini bahannya. Kenang-kenangan, saya akan kasih resep agar kita semua menjadi orang kaya dan panjang umur. Mau apa enggak? Wani piro? Mau bayar apa enggak? Enggak mau? Siap bayar apa enggak? Siap? Gus nanti mintain Gus. Bayarannya diamalkan. Bayarannya apa? Diamalkan. Resep yang pasti manjur. Siapapun yang mengamalkan atau mempraktikkan resep ini dijamin menjadi orang kaya. Dijamin panjang umur. Pasti manjur. Saya katakan pasti karena ini bukan saya yang ngarang. Dan ini resep saya dapatkan bukan dari dokter atau dari doktor atau dari profesor atau dari ilmuwan, bukan, tapi ini resep dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi bersabda di dalam hadisnya, man arada ayyusa'alahu fi rizqih wa yumaddalahu fi umrih. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, pasti semuanya ingin kan? Panjang umur, rezeki luas. Panjang umur dan jadi orang kaya. Apa syaratnya? Faliyasil rahimah. Maka syaratnya orang tersebut wajib menyambung tali silatur. Menyambung tali silatur. Istilahnya nyambung. Kalau nyambung berarti karena sebelumnya lagi putus. Itu silaturahmi adalah menyambung hubungan kepada orang yang hubungannya sedang putus dengan kita. Tapi kalau kita datang ke rumahnya orang yang lagi hubungannya beres, itu bukan silaturahmi. Saya datang ke rumahnya Agus. Agus sama saya hubungannya beres. Termasuk silaturahmi apa bukan? Termasuk silaturahmi apa bukan? Bukan. Itu namanya ziarah. Bahasa Indonesianya berkunjung. Bahasa jadi barangnya dolan. Nyadran. Ngelancong. Apakah enggak ada pahalanya? Ada. Tapi lebih banyak pahala apabila kita datengin orang yang sedang putus hubungan dengan. Datang ke orang yang hubungannya sedang putus. Ini wajib. Dan lebih wajib daripada ziarah. Lebih wajib daripada berkunjung ada pahalanya. Dan berkunjung itu sendiri ada aturannya. Kalau kita datang ke rumahnya orang yang sedang akrab, kita datang kepada orang yang hubungannya sedang beres, itu ada aturannya. Di mana Nabi katakan, Zur ghibban tazdad hubban. Kata Nabi, kalau mau berkunjung, kalau mau ziarah, kalau mau ngelancong, jangan terlalu sering. Tazdad hubban, pasti engkau akan tambah saling mencintai. Agus ini datang ke rumahnya saya setahun dua kali misalkan. Coba aja, kalian punya teman akrab, tiba-tiba satu bulan teman akrabnya kalian gak datang, kangen apa enggak? Kangen. Giliran dia datang, seneng apa enggak? Seneng. Tapi tiba-tiba teman akrabnya kalian setiap malam datang ke rumahnya kalian sampai setahun, bosan apa enggak? Bosan. Jadi ketika kita ziarah, ketika kita berkunjung, itu ada aturannya. Jangan keseringan. Ini aturan dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar kita tambah kangen, agar kita tambah saling mencintai, agar tidak ada masalah terjadi di antara kita. Karena kalau terlalu akrab itu rentan terjadi masalah. Nah, silaturahmi itu yang wajib, lebih diutamakan mendatangi orang yang sedang putus hubungan dengan kita. Inilah yang akan menyebabkan kita panjang. Oh, itulah yang akan menyebabkan kita menjadi orang kaya. Kalau nyambung orang yang sedang putus hubungan. Diceritakan pernah Sayyidina Hasan, putra sahabat Ali bin Abi Thalib, putra Siti Fatimah, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ribut dengan adiknya yang namanya Muhassin. Kan kalau kita sering dengar Hasan, Husain. Hasan punya adik namanya, ini yang cucunya Nabi Muhammad, ini yang putranya Siti Fatimah. Setelah Siti Fatimah wafat, sahabat Ali menikah lagi, punya anak lagi namanya Muhassin. Jadi anaknya sahabat Ali tapi bukan putranya Siti Fatimah. Muhassin sama Hasan adalah saudara satu bapak dan lain ibu. Pernah Hasan sama Muhassin ini ribut. Terjadi pertengkaran dengan mereka, di antara mereka, sampai mereka pun akhirnya saling marah. Setelah itu Hasan pulang ke rumahnya, Muhassin juga pulang ke rumahnya. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika Hasan sampai ke rumahnya, Hasan nyesel di dalam hatinya. Ya Allah, kenapa saya jadi ribut sama adik saya? Wah, enggak beres ini. Harus segera diselesaikan. Begitu juga Muhassin. Ketika pulang ke rumahnya, dia nyesel. Ya Allah, kenapa saya sampai ribut dengan kakak saya? Wah, enggak beres. Ini mesti cepat diselesaikan. Akhirnya Muhassin nulis surat untuk kakaknya Hasan. Yang inti dari isi suratnya seperti ini. Wahai kakakku Hasan, tadi aku dan kamu ribut. Tadi kita bertengkar. Dan kita saling mengetahui bahwa yang pertama nyambung adalah yang paling utama di sisi Allah subhanahu. Karena engkau kakakku wahai Hasan, aku ingin engkau dapat pahala lebih banyak dari aku. Karena engkau kakakku wahai Hasan, aku ingin engkau lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Jadi tolonglah engkau dulu yang nyambung datang ke rumahku. Saya tunggu sekarang di rumah. Paham enggak? Jadi karena Muhassin pengin kakaknya, pengin Hasan itu pahalanya lebih banyak, jadi Muhassin pengin kakaknya yang nyambung duluan. Muhassin pengin Hasan yang datang duluan ke rumahnya agar Hasan yang mendapatkan pahala lebih banyak. Ditulis, dilipat surat ini dikirimkan ke rumahnya Sayyidina Hasan. Sampai di rumahnya Sayyidina Hasan dibuka, Sayyidina Hasan senyum. Ya Allah, luar biasa adikku. Ditutup suratnya, langsung jalan ke rumahnya Muhassin, mereka pelukan, beres urusan. Jadi kalau sekarang ada yang putus hubungan, yang silaturahminya belum nyambung, tulis surat. Nulis, tapi bukan hubungan apa? Hubungan remeng-remeng. Sudah dalam. Sudah. Ya. Jadi tulis surat. Agar apa? Kita dipanjangkan usianya dan diberi rezeki lancar oleh Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah ini guru kita Al Habib Mahdi Al Hayat sudah datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ahsanal jaza. Kami ucapkan kepada guru kita. Ad-da'ilallah Habib Ahmad bin Hasan al-Atas. Yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي كلمي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجاب شكر علينا فدعا لله دعاً وصلى على البدر علينا من سنيات الوداع وجاب شكر علينا ما دعا لهدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan kepada guru kita Fadilatul Habib Da'ilallah Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad, dan juga kepada guru kita Sayyidil Walid Da'ilallah Al-Habib Umar bin Yahya Al-Hiyad Mata'anallah Habitulli Hayati. Semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan umur beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam segala urusan dakwah beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lang Selanjutnya kita mintakan kepada guru kita Sayyidil Walid Da'ilallah Al-Habib Umar bin Yahya Al-Hiyad untuk menyampaikan maidu hasanahnya kepada beliau. Fa'alihi falitafadul masgura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu alaina birrahmah wa atamma bihi alaina ni'mah wa ja'alana bihi khairal ummah اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم مع الصدق والاستقامة أما بعد حبائبنا الأعزاء والعلماء الكرماء para habaib yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyid, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, juga para kiai, para ustaz, hadirin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam satu majelis, majlis yang insyaAllah majlis yang akan membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa yang mengumpulkan kita pada siang hari ini. Maka marilah kita curahkan salawat dan salam kepada seorang nabi, seorang rasul yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang nabi, seorang rasul yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seorang nabi, seorang rasul yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, satu jalannya mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, berjuang, membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap menjadi pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siap menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siap rela mati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Takbir. Kayak FPI ya wis ya. Itu tadi gaya Habib Rizik. Sekarang gaya siapa? Gayanya Ujo. Ustadz Dirjo. Tapi orang wis. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Kita ini hidup di dunia ini penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita butuhkan itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hal-hal yang kita sadari, kita tidak menyadari apa yang kita butuhkan, Allah telah menyediakan untuk kita. Kita diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita diberi hidayah menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam, dan yang paling utama kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan-kenikmatan ini seandainya akan dikasih harga, ini tidak cukup. Tidak cukup dengan nilai-nilai dunia seisinya. Anda punya harta berapa? 1.000 triliun. Kemudian harta itu untuk beli menjadi umat Nabi Muhammad tidak akan bisa. Nabi Musa sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad, Allah tidak memberikan. Allah memberikan keistimewaan, kemuliaan tersendiri bagi Nabi Musa. Kita alhamdulillah tanpa beli, tanpa usaha, kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita hanya mengikuti Nabi, mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi, mengerjakan apa yang disunnahkan Nabi, maka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan hidupnya di dunia akan merasa senang, merasa tentram, lebih-lebih kelak di akhirat. Maka majelis yang semacam ini mengajak kepada kita untuk mengetahui, untuk bisa lebih kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih memahami apa yang harus kita ikuti dari Nabi. Tujuannya adalah tercapainya kehidupan yang bahagia, tenang di dunia dan lebih-lebih kelak di akhirat, yang akan mengajak kita untuk berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin berkumpul dengan Nabi nanti di surga? Kalau gitu saya tidak boleh panjang-panjang hadaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ahsanal jaza, kami ucapkan kepada orang tua kita, guru kita Sayyidil Walid Dailallah Habib Umar bin Yahya Al-Hiyad, yang telah menyampaikan maidu hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan membawa rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya kita mintakan kepada guru kita Fadilatul Sayyid Dailallah Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtado Al-Hiyad untuk menyampaikan maidu hasanahnya kepada beliau. Waktu kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kaun ajma'in khususan sadatina sufi al-muhakikin wa sadatina alawiyin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha wa nakhusu khususan ila ruhil marhum al-habib ad-da'i ila Allah al-habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musa wa khasah wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil hukuki alayna ajma'in wa walidina wa walidikum amin wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan fi qaryah cimunding khasah syai'un lillah lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana salla 'alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'adini sirrikal asma' فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة الدين كأسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأسجانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bahasa Jawa bahasa Sunda nih. Jawa paham ya. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para asatid, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya saja وبالخصوص المكرم الفاضل من سلالة الأفاضل الحبيب الداعي إلى الله حبيب عمر بن يحيى بن حمزة الحييد الفاضل الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن حسن العطاس para guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Wahid Al-Mubarak, Rama Kiai Haji Muhdi bin Muhammad, Ustaz Carta, Ustaz Umar, Ustaz Makmuri, Kiai Haji Ahmad Paridi, Ustaz Alimin, Ustaz Yanto, Ustaz Nasir Yahya, dan seluruh asatid yang hadir, serta Bapak Kepala Desa Cimunding Haji Kastim yang semuanya saja. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Aminnya mana? Allah beri sehat walafiat. Diberkahi umurnya. Diberkahi ilmunya. Diberkahi rizkinya. Diberkahi keturunannya. Allah beri kekuatan istiqamah untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua yang ngamini mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah Ikatan Jamaah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Brebes dan Tegal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin. Aid alaina al a'yad sininan ba'da sinin. Amin. Wa a'waman ba'da a'wam. Zaidin la muntaqisin. راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين آمين يا رب العالمين. Sebelumnya saya minta maaf keterlambatan kedatangan kami dari Tegal karena satu memang perjalanan yang diprediksi bakal lancar karena ini hari Senin ternyata malah justru macet. Tapi alhamdulillah sampai dengan selamat. Mudah-mudahan saya tetap dapat barokah maulid dan doanya insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di majlis mulia. Majlis yang punya nisbat kepada orang-orang mulia. Majlis ini punya hubungan kepada Habib Munzir Al-Musawa, gurunya yang istimewa Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang nyambung dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad ikatan rantai mata rantai ilmu dari guru ke guru, dari guru ke guru yang nyambung sampai kepada Nabi itu merupakan sesuatu yang mahal harganya. Mahal. Tidak bisa dibayar dengan duniawi dan tidak bisa dipilih oleh kita. Allah yang milih. Allah yang menentukan seseorang punya sanad, punya guru yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita, kiai-kiai kita juga mereka punya guru. Gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi terus yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikatan rantai sanad ilmu atau rantai sanad dakwah, rantai sanad zikir, bahkan rantai sanad ilbas, pakaian yang dipakaikan oleh guru. Dari gurunya lagi terus, terus itu merupakan ikatan yang akan membawa manfaat kepada kita dari dunia sampai akhirat. Dunia kita akan bermanfaat karena kita selalu dapat barokah dari mereka. Akhirat pun kita insya Allah akan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz mengatakan, kalau seorang manusia hidup di dunia tidak punya guru mursyid, tidak punya guru sejati, tidak punya guru yang arif makin, man marat fi man laisa lahu syekh arif makin marat hayatu yuhsab minal muflisin. Orang di dunia yang lewat umurnya hidup di dunia sampai meninggal tidak punya seorang guru mursyid yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu dihitung sebagai orang-orang yang rugi. Bahkan dalam keterangan lain seperti hewan, gak ada bedanya. Na'udzubillah min. Orang yang hidup di dunia tidak punya guru, tidak punya pegangan yang jadi panutan kita, yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya, seorang yang hidup tanpa guru, maka hidupnya dianggap sebagai orang yang tidak beruntung, orang yang rugi. Na'udzubillah min. Kalau cuma rugi di dunia mungkin enggak ada masalah, ruginya dunia dan akhirat. Bahkan keterangan lain dianggap tidak beda dengan hayawan, tidak beda dengan hewan. Hidupnya cuma makan, tidur, ngumpuli istri, punya anak, bangun rumah, tinggal sana, tinggal sini, ketawa, enggak ada manfaatnya. Enggak ada guru yang bimbing, enggak ada guru yang mengajak berjuang, enggak ada guru yang mengenalkan cinta, enggak ada guru yang menanamkan khasyah, takut kepada Allah. Enggak ada guru yang membimbing supaya ibadahnya benar, mengenal Allah dan Rasulnya, enggak punya guru. Makanya kita bersyukur, jamaah majlis Rasulullah, baik yang Brebes maupun yang Tegal dan sekitarnya, kita punya guru yang istimewa, kita punya panutan yang luar biasa, kita punya suri teladan yang kita lihat, kita tatap waktu hidup beliau almarhum, natap gurunya Al-Habib Umar, kita natap guru mulia, tatapannya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau natap gurunya, atau kita natap gurunya Habib Umar, Habib Umar menatap gurunya lagi, Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Abdul Qadir As-Segaf, Habib Aqil bin Ibrahim bin Aqil, Habib Attas Al-Habsyi, para habaib semua guru-gurunya Habib Umar, natap gurunya lagi, natap gurunya lagi, duduk di majlisnya, menatap wajahnya, wajahnya ditatap lagi gurunya, natap lagi ke gurunya, terus tatapannya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Telapak tangannya, ciuman tangannya nyambung kepada Nabi. Ilmunya nyambung, zikirnya nyambung. Karena sanadnya kebanyakan semuanya muttasil, berhubungan dengan orang-orang yang punya sanad, bahkan bukan cuma sanad ilmu, darahnya pun nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sab dan sanad semuanya nyambung kepada Nabi. Maaf, kenapa saya cerita ikatan sanad ini? Karena ini penting supaya kalian bersyukur kepada Allah karena kalian diizinkan kumpul bersama orang-orang mulia, punya ikatan kepada majlis yang mulia, kepada guru yang mulia. Mudah-mudahan jadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sing orang amin ini bonggan. Yang enggak nyebut amin rugi sendiri. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kita minta di majlis mulia ini kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang hidup mulia dunia akhirat, mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, berkumpul dengan orang-orang mulia di dunia dan di akhirat, ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah bersama orang-orang mulia insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, natap orang soleh, natap guru yang bersanad, natap guru yang punya guru, punya guru, punya guru sampai kepada Rasulullah, natapnya saja sudah untung. Melihat wajahnya saja sudah untung. Cium tangannya saja sudah untung. Belum dapat ilmunya. Baru natap dengan cinta tapi. Natapnya dengan mahabbah. Natapnya dengan ta'zim. Maka tatapan itu akan membawa keberuntungan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Kisah yang terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, ini saya ulang-ulang supaya kita tahu manfaat duduk dengan para solehin, duduk dengan para ulama, duduk dengan para habaib, guru-guru yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu ketika satu kampung yang di kampung itu ada satu musibah. Musibahnya apa? Musibahnya ada masyarakat, salah satu masyarakat kampung yang ahli maksiat meninggal dunia. Dikubur sama masyarakat di kampung tersebut, masukkan dalam kuburan, begitu masuk dalam kuburan, begitu dikubur, ditinggal, suara jeritan tangis dari kuburan terdengar semakin keras, semakin keras, semakin keras. Orang kampung itu dengar semuanya. Kalau sudah mulai malam, sepi, suaranya nyaring. Orang tua, anak kecil semuanya takut, orang perempuan gak berani keluar. Dari kemarin sore sampai hari berikutnya tidak henti-hentinya jeritan yang mengerikan. Dahsyat jeritnya. Kayak pakai speaker suaranya. Jeritan. Sampai orang takut, bingung. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu waradah lewat masuk kampung tersebut. Dilihatnya kampungnya kok sepi. Biasanya kampung itu kalau beliau datang semuanya keluar nyambut. Ini gak ada yang keluar, gak ada yang nyambut. Sepi, ada satu dua orang dipanggil. Ini kampung masih sore kok sepi begini. Ada apa? Oh, kebenaran Syekh. Ini kami lagi kena musibah. Kami lagi ketakutan. Ketakutan apa? Ada orang fasik yang ninggal ditanam di kubur kemarin sore. Sampai malam ini, sampai sore ini suara jeritannya gak berhenti-berhenti. Warga ini kampung takut. Suaranya kalau malam bentar lagi, kalau sudah maghrib ke atas, wah, jelas banget. Terus ya mumpung antum kesini, didoakan ini ahli kubur ini supaya minimal kalau enggak diberhentikan azabnya, ya minimal suaranya enggak didengar lagi sama kami di kampung ini. Di mana kuburannya? Tunjukkan. Ditunjukkan. Akhirnya bawa orang banyak ke kuburan yang lagi diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalika. Dengar kuburan itu suaranya keras. Orang yang hadir semuanya dengar. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar cerita tadi. Kemudian mereka ngomong, ya Syekh, doakan, doakan. Mintakan sama Allah. Engkau orang yang mulia. Engkau bersanad, bernasab kepada Nabi yang mulia. Engkau doanya mustajab. Allah akan kabulkan doa engkau. Kita akan amini. Doakan almarhum ini yang dikuburan ini supaya tidak disiksa lagi sama Allah. Kalaupun harus disiksa, minimal suaranya tidak kami dengar oleh kampung ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang ditanyakan? Apa yang dikatakan sebelum doa? Perhatikan. Syekh Abdul Qadir tanya, maaf, sebelum saya minta sama Allah dan diamini doanya oleh kalian, ini yang diazab di alam kubur ini, fulan ini, dulu pernah duduk di majelis saya tidak? Padahal tinggal doa saja, tanya dulu. Duduk di majelis saya, pernah hadir majelisku tidak? Orang sepakat, karena ini ahli maksiat, fasik, gak kenal majelis. Orang ini mengatakan, orang-orang, oh saya ini gak mungkin hadir majelis, ini orang gak pernah ibadah. Anti majelis, benci, bahkan sering mencaci kamu. Apa Syekh Abdullah, manusia kok dikultuskan, dihormati, sama-sama manusia. Benci sama ulama, anti majelis, ahli maksiat, gak pernah duduk di majelisnya. Kemudian setelah ditanya gak pernah duduk, tanya lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sudah, kalau memang gak pernah hadir di majelis saya, minimal pernah melihat wajah saya gak? Pernah natap wajah saya, artinya saat saya kampung sini datang, dia ikut ngeliat dari jauh, atau duduk, atau lihat saja gak hadir majelis, pernah melihat wajah saya tidak? Orang-orang juga kayaknya sepakat, Syekh, kayaknya enggak deh. Gak pernah kayak. Kami gak yakin dia pernah lihat wajah. Setelah dijawab, hadir majlis enggak, natap wajah enggak, Syekh Abdul Qadir tanya, bagaimana saya mau minta sama Allah supaya diijabai doanya? Bagaimana saya mau minta kepada Allah supaya rahmatnya Allah turun melalui saya kepada almarhum? Mau nyambung lewat apa rahmat itu? Kalau ikatan sama saya enggak ada sama sekali. Hadir majlis enggak, natap enggak, cinta tidak karena benci. Mana yang akan disambungkan dari mana? Karena rahmat Allah yang akan saya minta akan turun nyambung lewat saya kepada beliau kalau ada hubungan. Akhirnya satu ketika ada orang yang hadir di antara mereka mengatakan, ya Syekh, saya ingat dulu ini yang lagi di alam kuburnya, yang lagi disiksa, pernah mau melihat, pengin lihat wajah antum tapi enggak kelihatan. Maksudnya gimana? Iya, antum lewat dengan murid-muridnya dengan kuda satu. Lewat Syekh Abdul Qadir Jailani dengan muridnya dengan kuda. Kami berdiri di pinggir jalan. Ada beberapa orang. Setelah lewat jauh, orang ini baru datang. Lagi pada apa kamu di pinggir jalan? Kami jawab, kami barusan nyambut Syekh Abdul Qadir Jailani yang lewat dengan rombongannya naik kuda. Mana sih yang namanya Abdul Qadir Jailani? Orang ini tanya, mana? Oh sudah lewat. Itu tuh, ditunjukkan. Sudah jauh. Orang ini melihat ingin tahu mana, tapi sudah jauh ketutupan debu dari rombongan kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Rombongannya ketutupan debu. Akhirnya orang ini lihat, oh enggak kelihatan, kena debu, ketutupan debu. Cuma itu yang terjadi. Enggak lihat, tapi lihat rombongan antum lewat sudah jauh ketutupan. Apa yang ditanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Lihat debu? Iya, debu dari kuda saya yang lewat? Iya, debu dari bekas kaki yang lewat dari kuda kami, iya, debunya dilihat, lihat, waktu itu dia mau lihat ketutupan, enggak kelihatan karena ketutup debu, berarti lihat debunya, iya, khalas, dari sini, dari debu yang nyambung ke kuda, ke kaki, sampai ke saya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah, angkat tangan, doa, doa, doa, doa, suaranya pelan-pelan, berhenti, berhenti, berhenti, sampai hilang suaranya, lihat ibu. Kuda bekas lewatnya rombongan Syekh Abdul Qadir Jilani bisa bermanfaat. Minta sama Allah, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu. Melihat apa? Debu. Bagaimana kalau lihat wajahnya langsung? Bagaimana kalau duduk di majelisnya? Bagaimana kalau khidmah? Bagaimana kalau berjuang bersama? Bagaimana kalau sempat mencium tangannya? Bagaimana kalau mendapatkan tausiah ilmunya? Bagaimana kalau dibarengi dengan mahabbah? Maka ikatan itu sangat luar biasa, akan membawa keberuntungan kepada kita di dunia dan di akhirat, karena kita akan dapat syafaat mereka para salihin saat kita punya hubungan dengan mereka. Kalau enggak punya hubungan jangan berharap. Kalau enggak ada mahabbah jangan berharap. Kalau dekat tanpa dibarengi cinta juga jangan berharap. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang mulia. Allah ikatkan kita dengan orang-orang mulia. Allah hadirkan kita selalu di majlis-majlis mulia. Allah tanamkan dalam hati kita rasa mahabbah yang sejati kepada orang-orang mulia. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang mulia di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Ciuman tangan Habib Mundir kepada gurunya dan ciuman tangan Habib Umar kepada gurunya. Gurunya Habib Umar cium tangan gurunya lagi. Gurunya nyambung ke ayahnya, ke ayahnya, ke ayahnya, sampai kepada tangan paling mulia yang pernah ada di atas bumi Allah, tangan Rasulullah SAW. Itu ciuman tangannya nyambung, tatapannya nyambung. Bahkan maaf, kita ini semua pakaian, bahkan punya sanad, punya ijazah, wiridnya, kitab yang kita kaji, bahkan imamah, sorban, jubah yang dipakai, itu lewat tilbas, lewat ilbas, lewat dipakaikan guru. Saat mau pulang Habib Mundir sama rombongan, setiap santri mau pulang itu diijazahi imamah, dipakaikan imamah. Habib Ali Jufri pernah nyampaikan sanad imamah dari gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dari gurunya abahnya Habib Abdul Qadir, kemudian dari abahnya lagi dari Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, Habib Ali terus dapat dari gurunya Habib Ahmad bin Hasan, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Pakaian imamah saja ada sanadnya nyambung ke Nabi, bajunya nyambung, ilmunya apalagi. Makanya nikmat yang luar biasa ini kita syukuri, mudah-mudahan kita bersama mereka insyaallah. Amin Allahumma. Manfaatnya apa kalau punya ikatan, selain tadi akan dapat syafaat, akan bersama mereka? Manfaatnya satu di antara sekian banyak manfaat. Habib Umar mengatakan kalau seorang murid punya ikatan sama guru, ikatan yang baik, sungguh-sungguh, bukan cuma ngaku saja, tapi betul-betul dibarengi dengan bukti cinta. Cinta, ngaku cinta banyak, tapi dibarengin dengan pengorbanan. Cinta harus berkorban. Kalau orang ngaku cinta harus ber. Kalau kita cinta sama anak kita, kita berkorban waktu, tenaga untuk membesarkan, untuk mendidik, untuk menjaga kesehatannya, buang tenaganya, buang hartanya, bahkan buang waktunya, malam kerja, pagi kerja untuk anak kita. Kita cinta sama istri kita, kita berkorban bagaimana istri kita bahagia. Kita senang sama pasangan kita, apalagi baru nikah misalnya. Manten anyar. Manten? Ana si manten anyar. Enten sawal biasanya pengantenan iki. Manten anyar iki kadang-kadang maaf keluar baru di SMS, "Mas pulang," langsung lari pulang. "Mas pengen nasi goreng," hujan padahal enggak ada mobil, motor, motor butut. Lari, hujan enggak apa-apa, buat yang dicintai. Paham ya? Nganter kemana-mana, mau berkorban tenaga, harta, pikiran, semuanya karena cinta. Cinta pasti harus ber. Kalau kita ngaku cinta sama Habib Mundir, Habib Umar, para masyayikh, para ulama, maka kita harus berkorban. Korbankan semampu kita untuk menyenangkan hati guru-guru kita, untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, supaya beliau senyum bangga terhadap kita. Senyuman guru, senyuman Rasulullah, keberuntungan kita dunia akhirat, keselamatan kita dunia akhirat. Senyuman mereka adalah keselamatan kita dunia dan Haibar nyampaikan, kalau seorang murid yang betul sahih ikatan sanadnya nyambung kepada guru, berguru dan gurunya ngakui sebagai murid, maka seorang guru yang derajatnya naik, misalnya dengan ibadahnya, dengan dakwahnya, dengan khusyuknya, dengan apanya, maka gurunya yang berijtihad, gurunya yang ibadah, umpama muridnya enggak ibadah, taruhlah tidak sehebat gurunya, tapi saat gurunya naik, diangkat derajatnya, muridnya ikut ke bawah naik. Sebab rantainya nyambung, mata rantainya dari bawah sampai atas nyam. Kalau mata rantai yang di atas ditarik ke atas, mata rantai yang di bawah ke bawah enggak? Ada misalnya sanad kita ke Nabi 40 misalnya, 40 sanad, 40 guru sampai kepada Rasulullah SAW. Saat Rasulullah setiap detiknya yang naik derajatnya, kemudian di bawahnya naik lagi, di bawahnya naik lagi sampai kepada guru kita, sampai kepada kita rantai yang terakhir nyambung kepada guru kita. Atasnya ditarik ke atas, diangkat derajatnya naik ke atas. Maka yang di bawah naik tidak? Naik. Mereka dapat kemuliaan, kita dapat kemuliaan tanpa kita ngerjakan kemuliaan. Mereka dapat istimewa, kedudukan, sir, keberkahan, kita dapat bagian tanpa kita berusaha kadang-kadang. Itulah nikmatnya punya guru. Itulah nikmatnya punya sanad. Tanpa kita bersusah payah, kita dapat kemuliaan berkat guru kita. Amin. Amin Allahumma. Istimewa. Makanya jangan lepas. Jangan sia-siakan kesempatan emas. Jangan sampai kita lepas ikatannya. Sampai kita meninggal, insyaallah ikatan tersebut tidak dilepaskan oleh Allah. Amin. Ikatan kepada guru kita, kepada guru-guru kita, terus sampai kepada Rasulullah. Semuanya mudah-mudahan tidak ada satupun yang lepas sampai kita wafat, sehingga kita akan kumpul di yaumul qiyamah bersama mereka, insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Siap untuk menjaga ikatan tersebut? Siap untuk berkorban demi cinta kepada kita, kepada mereka? Siap membuktikan cinta? Buktikan cinta kalian dengan amaliah yang menjadikan beliau senyum. Perjuangkan majlis Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Amin. Jaga terus ukhuwah kita, persaudaraan kita, cinta di antara kita. Tanamkan satu sama lain cinta. Maaf, kalau berjuang bareng sama satu tim, misalnya ada salah faham, ada udur, kasih udur kepada teman kita 2, 3, 10, 15, sampai 70. Jangan satu masalah sewot, mut, merengut, pisah, gak mau kumpul lagi. Ada problem 1, 2, 3, ribut, gak mau akur. Sampai maaf kadang-kadang mutus tali silaturahim, masya Allah. Mutus tali silaturahim dengan rekan dakwah. Dengan, maaf, kalau rekan dakwah yang satu guru, satu majlis, itu seperti kakak adik. Seperti bersaudara kita ini. Karena kita punya ayah, ayah sanad, ayah ilmu satu. Gurunya satu, majlisnya satu, sanadnya satu. Maka kita bersaudara. Bersaudara dengan ikatan sanad, bukan ikatan nasab. Ikatan sanad yang nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bersaudara. Kalau memutus hubungan saudara berarti memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim berarti terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min. Kalau sudah demikian jangan berharap dapat keselamatan kalau sudah putus dari rahmat Allah. Gara-gara mutus tali silaturahim. Mudah-mudahan tali silaturahim kita terus terjaga dengan baik insyaAllah. Kompak, istiqomah, saling cinta, saling menghormati, saling mengerti, dan saling memaafkan insyaAllah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tidak bijak kalau saya terlalu panjang lebar, waktunya sudah cukup siang. Yang terpenting adalah monggo bersama-sama jaga kerukunan, kebersamaan, cinta dalam berjuang untuk meneraih senyuman sang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Saya yakin banget hari ini dan hari-hari kemarin beliau Habib Mundhir kedatangan rahmat yang banyak dari hasil majlis kita insyaAllah. Akan senyum kepada kita insyaAllah. Akan ridho kepada kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah insyaAllah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan putuskan ikatan kami dengan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Kuatkan ikatan kami dengan mereka. Tanamkan mahabbah sejati dalam hati kita kepada mereka. Kumpulkan kita bersama mereka dunia, barzah, dan akhirat dengan mereka. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ahsanal jaza. Kami ucapkan kepada guru kita Al Habib Mahdi Al Hiyat yang telah menyampaikan maidah hasanahnya. Selanjutnya semoga apa yang beliau sampaikan membawa manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan beliau. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam segala urusan dakwah beliau. Selanjutnya marilah kita tutup acara yang mulia ini dengan kalimat talqin dan tazkir yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Mahdi Al-Hiyad dan dilanjutkan dengan doa penutup oleh ulama setempat. Namun sebelum kalimat talqin dan tazkir dan doa penutup, Marilah bersama-sama kita bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah dari kami acara halal bihalal Ikatan Jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2016. Kurang lebihnya wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'al Shah, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'al Shah, ودرج كل بيتنا تسكن ليس محتاجا إلى سراج ومريدنا تعيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا الدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس للحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الهدى نبي البلاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان نير الدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان نير الدرج فارفع عنا ببركته وعلنا الحسنى بحرمته ومتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا الدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Kalimat talqin dan tadzkir akan disampaikan oleh guru kita Habib Mahdi Al-Hayyad dan dilanjutkan dengan doa penutup oleh orang tua kita Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Wahib Al-Mubarak. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka min syafa'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa hamalatul arsy wa al malaikatil munqarrabin wa syuhadul salihin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi majma'in. Syahadatana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khasatan amatan wa wiladan simuni wa wilayatin fi hadhal majlis min masyarik ala dalam gharibia fi bariya wa miyamin ya ila shimaliha wa min qabin ila qabin ila dun adam ila yawm al-qiyamah. Syahadatana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doanya bersama-sama saja bersolawat Syekh Ibnu Kilal 4 bacaan. Artinya supaya di Al-Hikam la tuzakiyanna waridan, hubungan seperti ini sudah best is the best, the name of Allah insyaallah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai syahadah ada Al-Habib di sini, nanti bila mana saya masuk neraka gatolan karo Habib, mudah-mudahan gatolan karo Habib, manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Jelas ya kudu Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Jelas yakin demi Allah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gatolan para habaib para ulama insyaallah sebagai mazharatu dunia wal akhirah, tanaman dunia dan akhirah. Tanamannya sekarang insyaallah jika ingin mati segera mati insyaallah salamah fi dini dunyana wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala badri tamam. Allahumma shalli ala nuri zalam. Allahumma shalli ala miftahi dari salam. Allahumma sholli ala syafi'i fi jami'il anam wa sallallahu ala khairi khalqih wa nuri arshih wa zinat arshih wa midada kalimatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Terima kasih semuanya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan untuk semua jamaah, baik perempuan maupun laki-laki, jangan pulang dulu karena panitia menyiapkan makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.